بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فمعاشر الإخوة والطلبة رحمني ورحمكم الله جميعا والحمد لله kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan pada malam hari ini sehingga kita masih bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, majelis zikr, majelis ilm yang dibacakan ya, yang dibahas ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Disebutkan zikrullah, baik itu ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan amalan yang sangat mulia. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan di malam hari ini insyaallah kita kembali melanjutkan kajian rutin kita membaca kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran karya Al-Hafidz Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada fasal rafu' shaut bil qira'ah. Ya. Tentang mengangkat suara, meninggikan suara dalam membaca Al-Quran, ya, yang mana beliau sebutkan di sini, na'am, tentang mengangkat suara, demikian pula melirihkan suara dalam membaca Al-Quran itu berbeda-beda, ya, keadaannya, na'am. Bagi orang yang mengkhawatirkan ya riya sum'ah ketika dia mengeraskan bacaan Al-Qur'annya, maka hendaknya dia melirihkan, ya, dia lirihkan bacaan Al-Qur'an tersebut. Adapun apabila tidak ada kekhawatiran tersebut, ya, dia membaca Al-Qur'an lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, ingin memberikan faedah kepada orang-orang yang mendengarkan bacaannya, maka ini afdol, ya, secara umum afdol membaca Al-Quran dengan memperdengarkan suaranya, tentunya dalam hal ini tanpa berlebih-lebihan. Baik, kemudian maka dalam hal ini kesimpulannya, menjaharkan bacaan Al-Quran, mengangkat suara ketika membaca Al-Quran ini secara umum lebih afdol, ya, secara umum lebih afdol, karena apa? Ini yang paling banyak diamalkan oleh para salaf. Nah, ini yang paling banyak diamalkan oleh para salaf. Nah, karena banyak faedahnya. Baik. Sampai kita pada apa yang beliau nukilkan. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabata fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan telah datang di dalam sahih, sahih Al-Bukhari wa Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma adinallah li syai'in ma'adina lin nabiyyi hasani sauti yatawanna bil Qur'an yajharu bihi. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'adinallah, ya, tidaklah Allah mendengar sesuatu. Adina di sini maknanya sami'a atau istama'a, ya, mendengarkan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendengarkan sesuatu, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbagus suara dalam melagukan Al-Qur'an. Yajharu bihi, yang beliau mengeraskan bacaan Al-Qur'annya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya. Makna adina istama'a. Makna adina adalah mendengarkan. Ya. Nah, wa huwa isyaratun ila ridha wal qabul. Dan ini isyarat kepada ridha, keridhaan dan qabul, penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini bahwa ini merupakan isyarat, ya, yang menunjukkan sifat ridha dan qabul. Kalau ini yang dimaukan oleh beliau sebagai makna dari azina, yang azina itu maknanya istama'a, kalau beliau memaknakan istama'a itu dengan ridha ataupun qabul, maka ini batil, ini makna yang batil, yang bertentangan dengan prinsip Ahlu Sunnah, ya, yang menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Sami', Allah mendengar, ya. Maka Ahlu Sunnah menetapkan sifat pendengaran bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat pendengaran bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ahlu Sunnah dalam menyikapi nas, ya, hadis-hadis yang semisal ini, maka kita memaknainya atau kita memahaminya secara zahir bahwa Allah mendengar. Ya, Allah mendengar. Makna mendengar, ya, mendengar. Bukan ridha. Mendengar itu artinya bukan ridha. Demikian pula bukan qabul. Ya, sehingga apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini, kalau yang beliau maksud adalah makna dari adina adalah ridha ataupun qabul, ini makna yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Ya, karena memang beliau sendiri adalah seorang yang bermazhab Asy'ari. Ya, dalam hal akidah Al-Imam An-Nawawi beliau ma'ruf seorang yang berakidah Asy'ariyah. Ya, akidah Asy'ariyah tentunya akidah yang bertentangan dengan Ahlu Sunnah, menyimpang dari manhajus salaf. Nah, dan ini merupakan ketergelinciran beliau, zallah, bentuk zallah yang ada pada Al-Imam An-Nawawi. Ya, demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau juga berakidah Asy'ariyah, ya, yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka makna adina di sini istama'a, Allah mendengar. Allah mendengar Nabi, tidaklah Allah mendengarkan sesuatu sebagaimana Allah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kalau yang beliau maksud di sini isyarah ila ridha, maksudnya Allah mendengarkan Nabi dan ridha dengan bacaannya Nabi, maka ini makna yang tidak ada masalah, tidak ada iskal di dalamnya. Ya, tapi kalau ridha itu sendiri merupakan apa? Ditafsirkan sebagai makna sami' mendengar, maka ini makna yang batil. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari hadis ini ya, kita bisa mengambil faedah dianjurkannya bagi seseorang untuk melagukan Al-Qur'an, taghanni ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Nah, bukan dari golongan kami orang yang tidak melagukan Al-Qur'an. Nah, di sini Allah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yataghanna melagukan Al-Qur'an. Ya. Dan poin yang paling penting dalam melagukan Al-Qur'an adalah membacanya sesuai dengan kaedah-kaedah qiraah, kaedah-kaedah tajwid. Ini yang paling intinya. Diiringi atau ditambah dengan suara yang bagus, memperbagus suara. Ya. Adapun alhan qiraah, qiraatul Qur'an bil alhan, qiraah Qur'an bil alhan artinya membaca Al-Qur'an dengan nazam, dengan nada-nada. Ya. Maka para ulama menyebutkan kalau itu tidak melanggar hukum-hukum tajwid, ya, tidak melanggar kaidah-kaidah tajwid, maka tidak masalah. Tapi kalau itu sampai melanggar hukum-hukum tajwid, ya, mengabaikan hukum-hukum tajwid yang seharusnya pendek dibaca panjang, yang seharusnya panjang dibaca pendek, yang seharusnya tidak ada gunnah dibaca gunnah, yang seharusnya dibaca gunnah dibaca tanpa gunnah, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Karena intinya adalah seorang membaca Al-Qur'an sesuai tajwid. Ini. Ya, tapi banyak orang yang tidak memperhatikan perkara ini. Ya, yang menjadi fokus utama, yang menjadi perhatian yang diutamakannya adalah apa? Melagukannya. Ya. Nah, mengikuti nada-nada dari para qurra. Ya, seperti Syekh Fulan, Syekh Fulan. Nah, ini perkara yang mazmum, perkara yang tercela. Ya. Bahkan bisa masuk ke dalam perkara ghulu. Ya, perkara berlebihan dalam agama. Apalagi seperti yang sempat kita singgung, sebagian mereka ya di kalangan para qurra itu dikenal dengan adanya ilmu maqamat. Ya, ilmu maqamat. Ilmu maqamat yakni ilmu yang dipelajari di dalamnya apa? Nada. Ya, seperti mempelajari apa? Tandan apa? Tangga nada ya. Mempelajari not. Nah, ya, yang ma'ruf di kalangan mereka dengan istilah-istilah misalnya bayati, nada sika, ros, ya, dan seterusnya, ya, nanti ada istilah koror, ya kan, ada istilah koror, ada istilah jawab, ada istilah jawabul jawab, ya, ada nada rendah, nada sedang, nada tinggi, itu dipelajari oleh mereka. Ya, membaca misalnya nada bayati itu yang paling banyak dipelajari. Ya. Nanti dipelajari bayati korornya seperti ini, yang nada rendahnya seperti ini. Ya. Dimulai dengan apa misalnya? Ya, dari not re misalnya. Nanti nada tengahnya istilahnya jawab, nada jawab. Ya, nanti dari ini misalnya. Nanti ada jawal bul jawat yang paling tingginya. Nah, itu dipelajari oleh mereka seperti seorang mempelajari ya seperti belajar piano atau belajar gitar, ya kan, yang dipelajari kunci-kunci di situ, kunci G, kunci F, ya kan. Nah, kalau yang tahu main, pernah tahu main gitar mungkin tahu, ya kan, kunci G, kunci F, ya, C minor dan seterusnya. Nah, itu dipelajari oleh mereka. Maka yang seperti ini kata para ulama, ya, ini perkara yang haram, tidak boleh. Kalau Al-Qur'an dijadikan seperti ini. ya. Sibuk yang dipelajari adalah nadanya, bukan tajwidnya. Sehingga banyak sekali di antara mereka yang bacaannya itu gulu. Ya, gulu. Nah, makanya kita juga ketika mendengarkan bacaan-bacaan para qori, ya dipilih qori-qori yang bacaannya direkomendasi oleh para ulama. Ya, yang bacaannya tidak berlebihan. Ya. Di antara yang direkomendasi oleh para ulama seperti Minsyawi, Muhammad Siddiq Al-Minsyawi rahimahullah. Demikian pula Mahmud Khalil Al-Husori. Ini qori-qori ini ya, qori-qori lama ini ya, qori-qori zaman dulu. Sekitar tahun 70-an ya, qori-qori tahun 70-an. Yang rekamannya mungkin rekaman yang enggak seperti rekaman sekarang ya. Nah, tapi bagus. Ya. Nadanya juga enggak terlalu berlebihan. Kan sekarang banyak. Ya, qurra-qurra sekarang banyak sekali kalau kita cari. Ya. Ya, walhamdulillah, ya di satu sisi kita bersyukur, ya kan. Mudah kita mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang bagus banyak. Ya, tapi hati-hati mendengarkan bacaan Qur'an karena ya, kecenderungan banyak orang ketika mendengar suara yang bagus, udah dia fokusnya itu, wah ini qori-nya bagus, suaranya bagus, melengking, melenggok-lenggok, ya kan? Nah, sehingga yang diikuti adalah lengkingan dan lenggokannya, ya. Dia tidak perhatikan tajwidnya benar atau salah. Banyak, ya. Kalau kita, ya, kadang ya sendiri mendengarkan kadang ada sebagian qori yang tidak memperhatikan hukum tajwid, ya. Nah, bahkan hukum-hukum tajwid yang mungkin itu hukum-hukum dasar seperti guna, ya, itu tidak diperhatikan. Nah, ini ya, kadang diputar di radio, ya, kayaknya seperti ini, hendaknya kita pilih, ya, seperti yang Anda sebutkan tadi, qori-qori yang disebutkan tadi ya, Minsyawi, Husori, Naam Syekh Ali Hudzaifi. Walaupun bacaannya mungkin sebagian orang enggak terlalu tertarik ya kan, karena mungkin suaranya datar. Ya. Tapi bagi orang yang benar-benar memahami ilmu tajwid, itu jadi rujukan, itu istilahnya mereka ulama kibarnya ya, kalau dalam hal ilmu tajwid mereka itu ulama kibarnya. Ya. Nama-nama yang Anda sebutkan tadi, mereka ulama kibarnya, ya, yang terkenal di tahun-tahun 70-an, ya. Baik, hai ini ya, maka dianjurkan untuk membagus suara, memperbagus suara melagukan Al-Quran, ya, tapi tidak berlebih-lebihan. Nah, kita lanjutkan. Wan Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala nam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laqad utita mizmaran min mazamiri ali daud, ya, laqad utita mizmaran min mazamiri ali daud, rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau wahai Abu Musa telah diberikan mizmar. Mizmar ini seruling ya. Seruling. Naam. Sungguh engkau wahai Abu Musa telah diberikan seruling dari seluring dari seruling keluarga Daud alaihissalam. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Karena Nabi Daud alaihissalam, beliau dikenal sebagai seorang nabi yang memiliki suara yang bagus. Ya. Suara yang bagus. Bahkan ketika beliau berzikir, ya, itu makhluk-makhluk ya, jin ikut berzikir bersama beliau. Ya. Nah, mendengarkan bacaan beliau, mendengarkan zikir beliau. Baik. Ini ya. Yang dimaksud Alu Daud disebutkan dari para ulama, ya beliau sendiri Alu Daud, maksudnya ya Nabi Daud. Ya. Nah, karena tidak diketahui keluarga dari Nabi Daud alaihissalam yang memiliki suara yang bagus. Ya, yang Nabi Daud sendiri yang dikenal sebagai seorang nabi yang diberikan suara yang indah. Nah, ini ya. Maka di dalam hadis ini bisa kita ambil faedah, ya, dianjurkan untuk memperbagus suara dalam membaca Al-Quran. Ya, dibaguskan suara. Tidak mengapa memperbagus suara dalam membaca Al-Quran. Ya, demikian pula sebagian para ulama menyebutkan faedah dari hadis ini, diperbolehkannya memuji seseorang di hadapannya. Ya. Nah, bolehnya memuji seseorang di hadapannya, kecuali dikhawatirkan fitnah, ya. Adapun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melarang orang memuji di hadapan orang lain, ya, memuji di hadapan orang yang dipuji, ya, bahkan menganjurkan untuk dilempar dengan pasir. Ini dibawa pemahamannya oleh para ulama kalau pujian tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Adapun kalau tidak, ya, maka di sini Nabi memuji Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, kalau aku mengetahui wahai Rasul engkau mendengarkan bacaanku, maka aku akan mengeraskannya, ya, lebih aku keraskan lagi. Nah, tidak mengapa. Nah, kemudian wa fi riwayati Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, laqad ra'aitani wa ana astami'u li qira'atikal barihah. Nah, sungguh engkau melihatku, ya, wahai Abu Musa, ketika aku atau dalam keadaan aku mendengarkan bacaanmu semalam. Nah, ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang Al-Quran turun kepada beliau, ya, Al-Quran turun kepada beliau, beliau, ya, mau mendengarkan bacaan Al-Quran dari selain beliau. Nah, padahal tentunya manusia yang paling faham Al-Quran, yang paling berilmu tentang Al-Quran, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Paling paham cara membaca Al-Quran yang baik dan benar tentunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mendengarkan Abu Musa Al-Asy'ari bacaan beliau. Ya, dalam hadis yang lain juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan kepada beliau Al-Quran. Iqra ayat alaihi Al-Quran. Ya, sehingga dari sini pula apa? Kita bisa mengambil faedah, ya, dianjurkannya untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Dan ini ibadah, ya, ibadah. Mendengarkan bacaan Al-Quran itu ibadah. Dengan catatan apa? Mendengarkannya harus diperhatikan, benar-benar didengarkan, ya. Nah, jangan hanya sekedar memutar bacaan Al-Quran, ya, murotal diputar, tapi tidak diperhatikan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, kalau kita misal memutar rekaman Al-Quran, bacaan Al-Quran, ya didengarkan. Makanya ketika kita memutar bacaan Al-Quran, harus benar-benar siap. Keadaan kita memang sedang keadaan siap mendengarkannya. Ya. Adapun kalau kita lagi dalam keadaan sibuk, ya, yang fokus perhatian kita tidak bisa mendengar bacaan Al-Quran yang kita putar, ya, ya, maka jangan di setel bacaan Al-Qurannya. Nanti nunggu sudah tenang, ya, boleh mendengarkan bacaan Al-Quran sambil beraktivitas, boleh, tapi didengar, misalnya sambil, ya kalau para ummahat yang di rumah sambil masak misalnya, sambil masak, sambil ngomongin anaknya, ya kan, labas, yang jaga maksop, ya, tar merota, labas, yang masak, yang piket, labas, tapi didengar, ya, didengar. Nah, ya, ada perhatiannya. Nah, kalau sekiranya suasananya terlalu ramai, terlalu banyak kegaduhan, ya, maka lebih baik dimatikan, ya, lebih baik dimatikan. Taib. Kemudian An Fudalah bin Ubaid radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi ashaddu adanan ila rajulil hasani saut ya ila rajulil hasani sauti bil Quran min sahibil tainati ila tainatihi. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala itu lebih mendengar, ya, lebih mendengarkan kepada seseorang yang suaranya bagus dalam membaca Al-Qur'an daripada sahib al-tainah ila tainatihi, daripada pemilik tainah. Ya. Tainah ini ya wallahualam ya sesuatu yang mengeluarkan suara yang bagus. Apa ini ya? Semacam alat ya mungkin ya. Seperti seruling tadi, seperti seruling. Ya, daripada sahib al-tainah yang mendengarkan kinahnya. Ya. Naam. Walaupun tentunya ya seruling itu haram ya, alat-alat musik haram, bukan maknanya di sini berarti alat musik itu halal, seruling, trompet ya, dan lain-lainnya dari alat-alat musik haram, tidak diperbolehkan ya. Nah, alat musik itu haram karena musik hukumnya haram. Baik. Dan itu ijma para ulama ya, terkait hukum musik itu ijma para ulama, tidak ada khilaf bainal madzahibil arba'ah ya, di antara empat madhab itu semuanya berpendapat musik haram, sehingga tidak ada perdebatan ya. Ada sebagian kecil khilaf, tapi khilafnya sangat lemah, seperti Ibnu Hazm rahimahullah, beliau berpendapat musik boleh ya. Nah, atau beliau melemahkan hadis yang menyebutkan tentang haramnya musik dalam Sahih Bukhari, itu beliau melemahkan, tapi dibantah oleh para ulama ya, dibantah oleh para ulama karena banyak kerusakan yang timbul diakibatkan musik ya kan. Nah, musik itu sendiri mengajak kepada syar, mengajak kepada kejelekan. Kalau sudah musik pasti identiknya dengan ikhtilat, ya kan? Ikhtilat. Kalau sudah musik pasti akan lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, musik identik dengan khamr. Ya. Nah, dan itu bukan sesuatu ya, sekarang memang berdebat kalau disampaikan di depan umum seperti ini ya kan, pasti terjadi perdebatan, kontroversi. Ya, musik haram. Ya. Nah, kalau ini di kalangan orang-orang awam ini jadi perdebatan sengit ya, masalah musik. Nah, padahal sudah jelas mana kebaikan yang ditimbulkan oleh musik apa? Tidak ada ya, tidak ada, semuanya kejelekan ya. Artis-artis, penyanyi-penyanyi, apa yang kebaikan yang mereka dapatkan ya. Nah, kebaikan yang mereka hasilkan tidak ada. Nah, semuanya melalaikan. Sudah musik pasti nggak sholat, ya kan? Nah, dengarkan musik, nonton konser musik sudah pasti nggak sholat itu, ya? Nah, nggak sholat atau minimalnya tidak sholat jamaah. Nah, belum lagi homer dan lain-lain banyak ya. Makanya haramnya musik ini sesuatu yang sebenarnya tidak perlu untuk diperdebatkan ya. Nah, tanpa terkecuali hatta musik-musik religi ya, istilah musik religi ya, apalagi musik religi ini lebih parah lagi sebenarnya kalau kita tinjau dari sisi kebid'ahan. Tentunya musik religi ini lebih parah ya kan, karena mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah ya, dinyanyikan ya, selawat-selawat misalnya dinyanyikan dengan gendang-gendang ya. Nah baik, kita lanjutkan. Dan hadis ini dhaif, hadis yang barusan kita baca ini hadis yang dhaif. Nah kemudian wan Abi Musa aidan, dan dari Abu Musa juga qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda inni la'arifu aswata rifqatin al-ash'ariyin bil Qur'an hina yadkhuluna bil layl. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mengetahui suara-suara rifqatal asy'ariyin, rifqah maknanya jamaah ya. Aku mengetahui suara sekelompok orang-orang asy'ariyin, asy'ariyin yakni kabilah Asy'ari yang berasal dari Yaman ya, yang salah seorang sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ya, dari kabilah ini. Nah, kata Nabi, aku mengetahui suara asy'ariyin, kelompok asy'ariyin ketika mereka membaca Al-Qur'an. Ya, hina yadkhuluna bil-lail, ketika mereka masuk di malam hari. Wa a'rifu manazilahum min aswatihim bil-Qur'an bil-lail. Dan aku mengetahui tempat tinggal mereka dari suara-suara mereka membaca Al-Qur'an di malam hari. Jadi Rasul tahu, ini rumah orang Asy'ari. Taunya dari mana? Dari suara mereka baca Al-Qur'an. Jadi orang-orang Asy'ari memang ma'ruf ya, mereka dikenal sebagai orang-orang yang memiliki suara-suara yang bagus ya. Nah, sampai Nabi mengakuinya ya. Wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar. Walaupun aku tidak tahu rumah mereka ya, ketika mereka masuk di siang hari. Riwayat Bukhari wa Muslim. Di sini muttafaqun alaih. Nah, dan bisa kita ambil faedah dari sini apa? Sama seperti hadis yang sebelumnya ya, disyariatkan mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari orang lain, memperhatikan bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh orang lain. Ya, demikian pula anjuran memperbagus bacaan Al-Qur'an, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji. Ya, memuji. Baguskan baca Al-Qur'an. Ya, dan inilah kalau kita mau memperbagus suara ya, dibaguskannya ketika baca Al-Qur'an, ya kan? Jadi kita baca Al-Qur'an dibaguskan. Ya. Nah, itu akan menenangkan hati kita ketika kita membaca Al-Qur'an ya kan, dengan khusyuk, dengan tenang, dengan suara yang bagus. Nah, itu lebih menenangkan. Ya. Terkhusus para a'immah, para imam ya, imam-imam salat, maka dianjurkan untuk memperbagus suaranya ya, dan sebelum itu yang terpenting memperbagus tajwidnya. Ini ya. Jadi masalah tajwid ini ya, ini masalah yang penting. Yang hampir-hampir ya sekarang ini subhanallah banyak yang menyepelekan perkara tajwid. Ya, hatta di kalangan para tulab tahfidz ya, para santri-santri tahfidz. Nah, ini diperhatikan ya, tajwid ya. Nah, dilatih sedini mungkin antum terbiasa membaca Al-Quran dengan tajwid, sehingga ketika nanti jadi imam, nah ini ya, bacanya sudah bagus. Jadi sambil menghafal, yang menghafalnya dengan tajwid. Ini tolong diperhatikan ya, dan ini sekaligus tanbih ya, yang hampir-hampir ya kita perhatikan banyak yang menyempelekan permasalahan ini ya. Bacaan Al-Quran imam itu didengar ya, bacaan imam itu jadi hujah. Khawatir kalau imamnya misalnya bacaannya tajwidnya salah-salah, tajwidnya kurang baik ya kan, ditiru yang lainnya, oh berarti jadi imam bacaannya boleh asal-asalan. Tidak seperti itu ya. Makanya antum ini terkhusus para tolabah, terkhusus lagi yang tahfidz, tolong diperhatikan ya. Apalagi antum mungkin yang nantinya akan mengimami ya di tempatnya masing-masing, dia akan menjadi perhatian. Orang-orang awam itu, mereka kalau anak-anak santri-santri keluaran pondok, yang diperhatikan pertama kali adalah bacaan Al-Quran ya. Tidak yang lain, bukan hafalan antum, hadisnya ya, walaupun itu tentunya yang penting, perkara penting, tapi dengan pandangan masyarakat yang dalam tanda kutip sempit, ya mereka hanya memperhatikan itu ya. Dan ini juga salah satu sarana dakwah ya, wasilah dakwah. Ketika kita misalnya bacaan Al-Quran kita bagus, orang pun tertarik ya, berarti Ahlus Sunnah bacaan Al-Qurannya bagus kan gitu. Baik, ini pertanyaan. Ma ro'yuka ro'yukum au kaifa ro'yukum an Mishari Rashid Al-Afasi, hal yajuzu li rajulin an yattabi'a atau yattabi'u qira'atahu yaswatihi jamilah mumtani jid, apa mumti' jiddan. Naam. Mishari Rashid Al-Afasi ya, Al-Kuwaiti ya kan, seorang ini qori masyhur ya, terkenal ya, bahkan mungkin banyak yang tahu ini qori. Bisa kita lihat yang pertama dari sisi manhaj ya kan, dari sisi manhaj. Kalau dari sisi manhaj jelas hadir rajul, orang ini orang yang ikhwan ya, orang yang bukan Ahlus Sunnah ya, bukan seorang Ahlus Sunnah ya, bahkan dia adalah seorang mughanni, seorang penyanyi ya, yang banyak sekali video-videonya ya, nasyid-nasyidnya itu banyak. Nah, sehingga dari sisi ini ya, dia bukanlah seorang alim ya, bukan seorang yang alim ya, bahkan para ulama seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala mentanbih ya, memperingatkan dari mendengarkan bacaan Mishari ini ya, karena keadaan orangnya. Adapun kalau kita lihat dari sisi bacaannya ya, wallahu alam ya, kalau sisi bacanya sendiri ya, kita tidak bisa mengatakan bacaannya itu enggak benar 100% ya. Karena kalau diperhatikan bacaan Mishari ini sendiri ya, kalau kan rekamannya banyak, rekaman dia ini banyak. Ada yang mushaf murotal ya kan. Ya, nah perhatikan kalau yang mushaf murotal dari sisi bacaannya ya enggak terlalu berlebihan ya. Enggak terlalu berlebihan ya, walaupun tentunya tidak direkomendasi. Tidak direkomendasi untuk mendengar bacaannya. Ya, karena keadaan orang yang seperti ini. Ya, sama juga seperti qori-qori yang lain, hatta ghamidi. Ya kan? Demikian pula qori-qori yang lain. Kalau dari sisi manhajnya seperti, nah, Anda mau menyebutkannya agak enggak enak karena khawatir, karena sebagian qori tersebut memiliki kedudukan yang seperti Imam Masjidil Haram ya kan. Nah, ya, Imam Masjidil Haram. Intinya memang enggak ada kalam ulama tentang mereka, Anda belum mendapati seperti Sude, Surim. Walaupun kalau Syekh Surim sendiri ada ucapan dia yang membela apa? Afwan, bukan Syekh Surim ya. Naam Syekh Surim. Surim ada ucapan dia yang mencela Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Ya, Syekh Muhammad Aman Al-Jami seorang Imam Ahlussunnah, seorang Syekh Salafi yang masyhur. Itu ada ucapan Surim yang mencela Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Demikian pula Ghamidi, ya, Ghamidi dia sempat ada ucapan dia yang membela Ikhwanul Muslimin, bahkan mengatakan orang yang mencela Ikhwanul Muslimin itu orang jahil atau yang semisalnya. Al-muhim rata-rata para qurra itu memang laisa 'alal jaddah. Rata-rata para qurra memang secara manhatnya memang enggak ini ya, enggak lurus. Ya, kecuali segelintir aja Syekh Ali Udaifi Salafi. Sisanya tidak diketahui mereka alal manhaj al-qawim, di atas manhaj yang benar. Hatta qori-qori yang Anda sebutkan tadi seperti Syekh Minshawi, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, ya. Itu kalau secara manhajnya, bahkan kalau dilihat fotonya jenggotnya bersih. Tapi para ulama merekomendasi karena memang bacaan mereka ya. Mereka adalah qurra Misri, qurra Misriyah. Qori-qori yang asalnya dari Mesir. Mungkin para ulama tidak memperhatikan itu, yang diperhatikan mereka adalah sisi bacaan Al-Qur'annya. Itu aja. Ya, dari sisi bacaan Al-Qur'annya memang mereka jadi rujukan utama seperti yang Anda sebutkan tadi, Minshawi, Mahmud Khalil Al-Husari. Ya, seperti kata Syekh Ubaid. Syekh Ubaid menganjurkan ya, bacaannya enggak berlebihan, bacaannya sederhana, bahkan Syekh bin Baz mengatakan suaranya kalau didengarkan bikin apa hati menjadi tenang. Ya. Tapi dari sisi manhajnya kata Syekh Ubaid, ya manhajnya tidak direkomendasi. Jadi kalau berbicara masalah qori, ya yang pertama kita lihat bacaan Al-Qur'an aja dulu. Tadi yang ditanya Bishari ya kan. Bishari ya banyak yang lebih terkenal dari bacaan dia, yaitu yang berlebihan. Artinya ya kita tidak bisa memilah-milih ya kan, apalagi orang-orang yang enggak punya kemampuan ya mengetahui hukum-hukum tajwid, kaidah-kaidah tajwid ya, maka tidak direkomendasi. Ya. Bahkan banyak sekali kalau kita perhatikan yang niru-niru suaranya saja, bukan niru ininya, bacaannya tajwidnya. Ya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hadzakumullah.